Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'du. Ikhwan fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'. Di dalam sejarah Islam, dari apa yang tertulis dalam perjalanan kaum muslimin berserta Rasul alaihi salatu wassalam, sering kita dapati dalam kisah-kisah yang ada menggambarkan tentang kesungguh-sungguhan para sahabat-sahabat Rasul alaihi salatu wassalam di dalam upaya mencari rahmat dan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, dan di dalam upaya lari dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Itu diungkapkan dengan keseriusan mereka di dalam mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala, apakah bentuknya dengan menghadiri majelis ilmu, ataukah barakallahu fikum bentuknya dengan bertanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam di saat mereka mendapati hal yang harus mereka ketahui, ataupun di saat mereka melihat Rasul alaihi salatu wassalam melakukan sesuatu kemudian mereka butuh untuk mengetahuinya. Salah satu gambaran untuk hal seperti ini barakallahu fikum adalah sebuah hadis yang datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim serta Al-Imam Bukhari rahimahumullah taala. Kata sahabat Rasulullah alaihi ataupun kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza kabbara fi sholati sakata hunayatan qabla an yaqra'a. Adalah Rasulullah alaihi salatu wassalam bila mana beliau bertakbir di dalam salat, takbir di sini dimaksud adalah takbiratul ihram, beliau akan diam sejenak sebelum beliau membaca, yaitu sebelum beliau membaca surat Al-Fatihah. Dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wa kana la yumkin li sahabati radhiyallahu ta'ala anhum ayad'u saghiratan aw kabiratan yahtajuna ila fahmiha illa sa'alu anha. Adalah hal yang tidak mungkin bagi para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum untuk meninggalkan sebuah perkara baik itu besar ataupun kecil di saat mereka membutuhkan untuk memahaminya, kecuali pasti mereka akan bertanya tentang perkara tadi. Ini gambaran para sahabat-sahabat Rasul alaihi salatu wasalam. Melihat gurunya melakukan sesuatu dalam sholat di sini barakallahu fikum, beliau alaihi salatu wasalam diam sejenak. Langsung para sahabat setelah sholat bertanya. Mereka bertanya, apa yang kau baca wahai Rasul di saat diammu tadi setelah takbir dan sebelum membaca. Menggambarkan barakallahu fikum keseriusan yang luar biasa dari para sahabat-sahabat Rasul alaihi salatu wasalam. Setelah selesai sholat, fakultu ya Rasulullah bi abi anta wa ummi ara'aita sukutaka baina takbir wal qira'ah ma taqul. Wahai Rasulullah, apa yang engkau baca antara takbir dan bacaanmu, itu baca surat Al-Fatihah, di saat diammu tadi? Sahabat Abu Hurairah mewakili sahabat-sahabat yang lain ataupun para sahabat, mereka bertanya, di saat engkau diam tadi wahai Rasul, apa yang kau baca? Mengapa para sahabat menanyakan hal ini? Karena mereka telah diperintah oleh Rasul alaihi salatu wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti halnya kalian lihat aku salat. Melihat Rasul alaihi salatu wasallam melakukan sesuatu, langsung ditanya, apa yang kau baca? Dalam upaya mencocoki apa yang telah diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, mengamalkan apa yang telah diperintah oleh beliau. Barakallahu fikum. Karena inilah mereka-mereka mendapatkan predikat radhiyallahu taala anhum, orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Barakallahu fikum. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku di dalam diamku tadi aku membaca, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah diriku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana engkau telah menjauhkan timur dari barat. Barakallahu fikum. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengajarkan kita untuk memohon kepada Allah, meminta kepadanya secara maksimal. Semuanya barakallahu fikum. Di saat kita memohon kepada Allah, jangan ragu-ragu. Jangan ragu, tapi semuanya kita minta. Sampai di sini barakallahu fikum. Ya Allah, jauhkanlah aku dari kesalahanku sebagaimana engkau menjauhkan timur dari barat. Ini total. Artinya apa? Tidak akan mungkin seorang insan ketika sudah pada kondisi tadi, dia akan memiliki sebuah kejelekan. Dijauhkan. Tidak akan mungkin bertemu dia dengan kesalahannya. Sebagaimana timur tidak akan bertemu dengan apa? Barat. Tidak akan mungkin timur ketemu dengan barat. Kecuali kalau orang timur bisa bertemu dengan orang barat. Tapi kalau timurnya, tidak akan mungkin bertemu dengan barat. Kita mohon kepada Allah sedemikiannya. Tidak usah ragu-ragu barakallahu fikum ketika kita apa? Berdoa kepada Allah. Minta untuk dijauhkan sejauh-jauhnya. Pokoknya jangan sampai ketemu. Nah, di sini barakallahu fikum. Kemudian doa yang kedua, Allahumma naqqini minal khotaya kama yunqa thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkanlah diriku dari kesalahan-kesalahan sebagaimana baju yang berwarna putih dibersihkan dari kotoran. Yang ketiga, Allahumma ghsil khataya bil ma'i wasalji wal barad. Ya Allah, cucilah kesalahan-kesalahanku, bersihkanlah kesalahan-kesalahanku dengan air, salju, dan dengan es. Tiga permintaan yang kita minta dari Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap salat kita. Hadis ini barakallahu fikum senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala, inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya nama salat itu akan mencegah orang yang menunaikannya dari kekejian-kejian dan kemungkaran-kemungkaran. Sekilas barakallahu fikum tidak ada kesamaan sama sekali. Tapi kalau kita melihat apa yang dijelaskan oleh para ulama, apa yang dijelaskan barakallahu fikum dalam kata-kata yang ada di dalam doa tadi, kita akan mendapati bahwa ketika doa ini terkabulkan, ketika doa ini langsung diberikan jawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, maka barakallahu fikum kita akan pada posisi tanha 'anil fahsya wal munkar. Terjaga dari kekejian dan serta kemungkaran. Barakallahu fikum. Ajam Nasaimi rahimahullah taala mengatakan, wa hadza ashu haditsin warada fi dzalik wa ma dzalika fa akharul muslimin al yauma la ya'lamuna an hadzal istiftah wa la yastaftahuna bihi. Barakallahu fikum. Hadis ini adalah hadis yang paling sahih dalam doa iftitah. Jadi barakallahu fikum, kalau kita ingin baca doa iftitah yang hadisnya paling sahih, paling benar penisbahan kepada Rasul alaihi salatu wasallam, ya ini. hadza asahhu haditsin, kata Syekh Nafi'i rahimahullah. Hadis yang paling sahih. Bersamaan dengan itu, wa ma'a dzalika, mayoritas kaum muslimin pada hari ini tidak menghafal doa iftitah ini atau tidak mengetahui doa iftitah ini. Banyak sekali barakallahu fikum seorang muslim, seorang musolli yang tidak hafal dengan apa? Doa iftitah ini. Ketika tidak tahu, maka mereka tidak akan membaca doa iftitah ini. Wala yastaftahuna biha wala yastaftihuna bihi. Dan mereka tidak membaca iftitah dengan doa iftitah ini, barakallahu fikum. Di antara panjenengan ada yang belum hafal doa iftitah ini. Kalau belum, barakallahu fikum, tolong dihafal. Ini as-sahih hadis, hadis yang paling sahih. Kemudian barakallahu fikum, kalau kita melihat makna-maknanya luar biasa. Luar biasa. Dijelaskan oleh Syaikhul Islam rahimahullah taala sekilas tentang kalimat-kalimat yang ada dalam hadis ini. An-nabiyyu alaihi salatu wasallam yaqul hadza ad-du'a. Nabi alaihi salatu wasallam membaca doa ini, wa huwa qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Pada kondisi beliau adalah sosok insan yang telah diampuni dosa-dosanya baik yang telah lalu ataupun yang akan datang. Doa ini barakallahu fikum ada tiga tingkatan. Sebelum melakukan kesalahan, setelah melakukan kesalahan, dan barakallahu fikum setelah mendapatkan ampunan. Tiga hal yang ada di dalam doa ini. Yang beliau baca, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib. Qabla dzalik, sebelumnya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Riwayat Bukhari sedikit berbeda dengan riwayat Imam Muslim dalam susunan kalimatnya. Di dalam Bukhari, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib. Ini Bukhari. Di dalam Muslim yang ini juga sama. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib. Di dalam Bukhari, di sini perbedaannya. Allahumma naqqini minal khotoya. Ini riwayatnya Bukhari. Kalau riwayatnya Muslim, Allahumma naqqini min khotoyaya. Bedanya di mana? Minal khotoya dan min khotoyaya. Jadi kalau Bukhari-nya, Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Kalau Muslimnya, Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqa thawbul abyadu minan danas. Kemudian di dalam Bukhari, Allahumma ghfil khotayaya. Ini riwayatnya Bukhari. Kalau riwayatnya Muslim, Allahumma ghfilni min khotayaya. Allahumma ghfilni min khotayaya. Di dalam Bukhari, bil ma'i wa thalji wal barad. Di dalam Muslim, bil thalji wal ma'i wal barad. Barakallahu fikum. Sering kita dapati orang bertanya dalam doa iftitah ini, sebenarnya yang benar itu yang mana? Dia membaca hadis yang Muslim. Ada yang pernah menjelaskan hadisnya yang Imam Bukhari. Ini sebenarnya yang benar yang mana? Padahal barakallahu fikum dua-duanya apa? Benar. Yang tidak benar itu ketika dioplos. Dicampur antara riwayat Bukhari dan riwayat apa? Oh, Muslim. Misal saya baca demikian. Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'atha bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Ini dari dua ini riwayatnya Bukhari. Allahumma ghfilni min khotayaya bi thalji wal ma'i wal barad. Kalimat terakhir riwayatnya siapa? Muslim. Barakallahu, ini namanya dicampur. Mencampur adukan apa? Hah? Hadis. Tidak demikian barakallahu fikum. Ini yang terkadang membuat apa? Orang bingung. Di dalam doa iftitah, lafadznya dicampur antara lafadz Al-Imam Bukhari dan lafadz Al-Imam Muslim, sehingga orang apa? Bingung di dalam memahaminya. Barakallahu fikum. Wa hadha du'aun 'an shay'in qabla wuqu'ihi li'anna shay'a idza kana ba'idan 'anka lam yanqa' minka. Doa ini barakallahu fikum adalah sebuah permintaan dari sesuatu yang belum akan ada, yang belum terjadi. Sesuatu yang jauh darimu, maka dia tidak akan mengenaimu, ataupun engkau tidak akan jatuh padanya. Jadi ketika kita membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib, coba kita hayati. Ya Allah, jauhkanlah diriku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana engkau telah menjauhkan timur dari barat. Kalimat ini barakallahu fikum kita baca ketika kita sholat. Memiliki dua makna. Makna yang pertama barakallahu fikum, kesalahan secara umum. Kesalahan secara umum. Kita memohon kepada Allah untuk dijauhkan dari segala macam jenis kesalahan. Mau kesalahan dalam berpuasa, mau kesalahan di dalam sholat, mau kesalahan di dalam bermuamalah, segala macam jenis kesalahan kita minta kepada Allah untuk dijauhkan sebelum kita terjatuh. Yang kedua, maknanya adalah kesalahan di dalam sholat. Ini dibaca sebagai doa pembuka sholat, namanya doa iftitah. Artinya kita memohon kepada Allah supaya kita itu dijauhkan dari kesalahan-kesalahan sholat. Ya Allah, jauhkanlah diriku dari kesalahan-kesalahan sholatku sebagaimana engkau telah menjauhkan timur dari barat. Artinya barakallahu fikum, kalau kita membaca doa ini, kita akan sampai pada posisi orang yang terjaga dari kesalahan di saat kita menunaikan sholat. Belum terjatuh, sudah memohon. Nah, di sini barakallahu fikum, hendaknya setiap kita itu punya perasaan khawatir untuk terjatuh di dalam kesalahan di saat kita hendak melakukan sebuah perbuatan. Kita khawatir jangan-jangan nanti kita salah. Terus gimana? Bukan kita mengurungkan diri untuk melakukannya, tapi kita berdoa kepada Allah untuk dijaga dari apa? Kesalahan. Yang dianjurkan ketika kita hendak melakukan sebuah amalan, kita harus memiliki perasaan khawatir akan terjatuh dalam kesalahan, sehingga kita memohon kepada Allah untuk dilindungi dari kesalahan. Yang tidak diperkenankan, kita hendaknya ketika hendak melakukan amalan, kita memiliki perasaan khawatir untuk terjatuh dalam kesalahan, kemudian kita mundur dari amalan tadi. Itu enggak boleh. Kita melakukan sebuah perbuatan, sebentar nanti jangan-jangan salah, terus gimana? Ya udahlah, tunda dulu. Enggak, bukan itu. Bukan seperti itu. Yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari. Minimal berapa kali kita membaca iftitah dalam sehari? 5 itu sudah minim sekali kan? Kayaknya angka 5 itu barakallahu fikum betul-betul minim sekali. Kenapa barakallahu fikum? Ya kalau kita sholat jamaah di masjid, pasti akan bertemu dengan tahiyatul masjid, qobliyah, ba'diyah. Kalau kita tiap hari ke masjid barakallahu fikum, lihat sahabat kita sholat tahiyatul masjid, maksudnya enggak punya keinginan untuk apa? Sholat tahiyatul masjid. Kita setiap hari barakallahu fikum lihat saudara kita sholat qobliyah dan ba'diyah, kemudian kita juga tidak memiliki keinginan untuk menunaikan. Kayaknya hal yang aneh. Nah, barakallahu fikum, kita 5 kali dalam sehari. Diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap kita hendak melakukan amalan, hendaknya kita berdoa untuk dilindungi dari sebuah kesalahan, bukan mundur dari kesalahan. Sudah melangkah jangan sampai mundur terus. Allahu akbar. Sudah melangkah belum dalam salat? Sudah. Tahrimu hatakbir, tahlilu ha taslim. Yang mengharamkan apa kita untuk melakukan hal-hal yang lain dalam salat adalah takbir. Yang menghalalkan adalah salam. Kalau sudah takbir, haram bagi kita melakukan hal-hal di luar salat. Kalau sudah taslim, kalau sudah salam, dipersilahkan, halal. Barakallahu fikum. Di sini dua hal, kita minta kepada Allah untuk dijauhkan dari segala macam kesalahan kita. Yang kedua, kita minta kepada Allah dijauhkan dari kesalahan-kesalahan ketika kita hendak sholat atau ketika kita menjalani sholat. Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah diriku dari kesalahan-kesalahan sholat sebagaimana engkau telah menjauhkan timur dari barat. Barakallahu fikum. Yang kedua, Fa in waqa'a, kalau ternyata qadarullah jatuh dalam kesalahan ketika salat, mungkin enggak? Mungkin enggak? Sangat mungkin. Ini namanya manusia kan, sangat mungkin untuk terjatuh dalam sebuah kesalahan. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyatakan dalam hadis qudsi, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-Ku, kalian selalu melakukan kesalahan siang dan malam. Sangat mungkin bagi manusia untuk terjatuh dalam kesalahan. Walaupun barakallahu fikum, setiap hari dari umur, dari sejak kecil sampai umur kita sekarang selalu menekan sholat 5 kali dalam sehari minimalnya, masih tetap mungkin untuk terjatuh dalam kesalahan. Ya masa mungkin saya melakukan kesalahan? Saya kan sudah berumur 50 tahun. Saya sholat, rajin sholat sejak umur 10 tahun. Berarti berapa tahun sudah? 40 tahun. Kalau sehari 5 kali 360. Dikalikan berapa? 40. Kayaknya udah apelnya luar biasa. Berarti enggak mungkin terjatuh dalam kesalahan. Kata siapa? Oh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari demikian. Mengajari untuk berlindung dari apa? Kesalahan. Fa in waqa'a, bila terjatuh dalam kesalahan, maka hendaknya berdoa, Allahumma naqini minhu kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Atau Allahumma naqini min khotayaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Qadarullah kok terjatuh dalam kesalahan. Kita sudah memohon. Ketika kita terjatuh, ketika kita hendak terjatuh, kita sudah minta kepada Allah, ya Allah bersihkanlah diriku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana baju yang berwarna putih dibersihkan dari kotoran. Berharap kepada Allah, kalau ternyata kudaluk sholat saya kok ada yang salah, kita sudah memohon kepada Allah, ya Allah bersihkan kesalahanku. Di dalam riwayat yang lain, barakallahu fikum, Allahumma naqini minal khotaya, ya Allah bersihkan diriku dari segala macam kesalahan. Diungkapkan dengan alif lam, dengan jenis apakah? Kesalahan-kesalahan. Barakallahu fikum, kita terjatuh dalam kesalahan, kita sudah memohon kepada Allah untuk dijauhkan dari kesalahan tersebut. Waqtara Rasul thawbal abyad. Kemudian di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan sebuah permisalan memilih pakaian yang berwarna putih. Kenapa demikian barakallahu fikum? Li'anna zuhura janasil bayad azhar wa abyan. Dikarenakan nampaknya kotoran di pakaian yang berwarna putih itu jauh lebih jelas. Artinya barakallahu fikum, lebih mudah apa? Kelihatan. Sekecil apapun kotoran tersebut, kita mohon kepada Allah untuk dibersihkan. Sekecil apapun kesalahan tersebut, kita memohon kepada Allah untuk dibersihkan. Di dalam takbir Allahu Akbar, ada kesalahan, kita mohon kepada Allah untuk dibersihkan. Di dalam meletakkan kedua tangan, ada kesalahan, barakallahu fikum, kita mohon kepada Allah untuk apa? Dibersihkan. Di dalam ruku, kita ada kesalahan, kita mohon kepada Allah untuk dibersihkan. Sekecil apapun itu kesalahan tadi. Barakallahu fikum, diungkapkan dengan apa? Bayad, pakaian yang berwarna putih. Kotoran, kata Syekh rahimahullah ta'ala, sebuah kotoran yang menempel pada pakaian yang berwarna putih itu jauh lebih mudah nampaknya. Namun bila mana pakaian itu berwarna gelap, apakah itu hitam ataukah merah, maka tidak kelihatan ataupun tidak mudah nampak kotoran tersebut. Kita barakallahu fikum memakai pakaian yang berwarna gelap, apakah itu hitam, biru, dan semisalnya. Kita gunakan untuk sholat, 25 kali kita gunakan untuk sholat, kita masih pede, ya enggak? 25 kali berarti berapa? Kalau hitungannya satu hari 5, berarti 5, masih pede barakallahu fikum. 5 hari masih pakai gamis itu yang kita biasa gunakan untuk apa? Sholat. Kenapa? Gak nampak kotorannya. Tetapi barakallahu fikum, kalau pakaian itu berwarna putih, pede gak? 25 kali sholat. Ya kerahnya sudah mulai menghitam atau belakangnya sudah membekas. Gak pede. Paling pol dua hari, tiga hari, sudah pingin apa? Sudah pingin ganti, walaupun kadang kenyataannya juga apa? Lah, lebih. Tapi seperti itulah barakallahu fikum. Artinya lebih mudah untuk kelihatan. Lebih mudah untuk kelihatan. Sekecil apapun kotoran tersebut, kita mohon kepada Allah untuk dibersihkan. Nah, di sini barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu wasallam menggambarkan dengan pakaian berwarna putih di dalam salat. Di dalam salat. Banyak hal yang bisa kita ambil faedahnya. Di antaranya barakallahu fikum, selain dalam bab doa iftitah, bahwa seorang musolli, orang yang menunaikan sholat, gambarannya itu bagaikan pakaian yang berwarna putih. Artinya apa? Ya, namanya pakaian berwarna putih barakallahu fikum, itu akan mudah kelihatan kotorannya. Begitu pula barakallahu fikum, kalau orang sudah rajin sholat, melakukan kotoran yang kecil, melakukan kesalahan yang kecil, itu akan mudah kelihatan di mata manusia. Oleh karena itu barakallahu fikum, sering sholat itu dijadikan sebagai apa? Dasar penilaian orang. Oh, sudah sholat, insyaallah baik. Bisa dipercayalah dia rajin sholat. Atau tolak ukur yang lain. Mosok rajin sholat ngapusi. Seperti itu barakallahu fikum. Begitu pula kita, bila mana sudah rajin di dalam menunaikan sholat, maka hati-hati dari bermudah-mudahan untuk melakukan hal yang mungkar. Akan mudah terlihat. Akan mudah terlihat. Berbeda halnya dengan orang yang tidak melakukan apa? Sholat. Orang yang tidak rajin sholat, kita gambarkan barakallahu fikum sebagai permisalan, anggaplah itu pakaian yang berwarna gelap. Orang yang sholat, gambaran Rasulullah SAW, thawbul abyad, pakaian yang berwarna putih. Yang gelap itu tidak mudah kelihatan kotorannya, tetapi yang putih jauh lebih mudah terlihat kotorannya. Barakallahu fikum. Ada misal preman. Preman adalah kata yang digunakan untuk apa? Ungkapan orang-orang yang biasa melakukan kejelekan, kejahatan. Seorang preman, dia minum khamr, barakallahu fikum, minum minuman keras, dan terlihat oleh manusia. Menurut sebagian manusia, itu hal biasa dia atau kejelekan? Jawabannya, oh biasa, preman ya mabok, hal biasa. Gak bikin geger. Tidak bikin apa? Berita itu heboh. Tetapi barakallahu fikum, kalau seorang imam masjid, tiba-tiba waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah, dia minum khamr, kira-kira geger gak? Oh, masjid, apa namanya misal, imamnya minum khamr, akan jadi obrolan, bisa jadi setahun barakallahu fikum. Bisa jadi sedesa. Akan menjadi apa? Obrolan. Jelas sekali, nampak sekali itu adalah sebuah kejelekan. Tapi kalau pas yang minum khamrnya siapa? Preman tadi. Ya, hal biasa. Padahal dia tiap hari mungkin minum-minum tadi. Padahal tadi cuma ada sebatas apa? Misal dia mencoba saja. Demikian barakallahu fikum kondisinya. Ketika kita sudah menunaikan sholat, maka kita harus mengambil kondisi. Kita harus tahu, thawbul abyad, gambarannya itu adalah pakaian yang berwarna putih. Melakukan kejelekan, kelihatan di mata manusia barakallahu fikum, hal yang barakallahu fikum, masya Allah, luar biasa. Karena sholat yang kita tunaikan, apa yang kita lakukan menjadi apa? Sorotan. Dilihat, dikomentari, dan semisalnya. Barakallahu fikum. Thawbul abyad. Yang ketiga, kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, Allahumma ghfirli min khataya bi salji wal ma'i wal barad. Ya Allah, bersihkanlah diriku dari kesalahan-kesalahanku menggunakan salju, air, dan juga es. Membersihkan kotoran menggunakan air yang dingin. Padahal secara teori, sesuatu yang kotor lebih mudah dibersihkan dengan apa? Sesuatu yang panas. perabot rumah kalau terkena minyak barakallahu fikum mudah dibersihkan pakai air panas atau air dingin? Jawabannya air panas. Sifat dari deterjen ataupun sabun barakallahu fikum di tangan kita akan terasa panas atau terasa dingin? Jawabannya panas. Yang pernah nyuci baju dulu pas muda insyaallah akan terasa, masih ingat panasnya apa? Jari-jari di saat mencuci barakallahu fikum. Nah, kenapa Rasulullah SAW di sini justru mintanya dengan salju? Salju itu panas apa dingin? Dingin. Jawabannya pasti dingin. Nah, barakallahu fikum, ternyata ad-danas wal khotoya, kesalahan itu sifatnya adalah har. Sifatnya itu panas. Dosa yang dilakukan oleh manusia, kesalahan yang dilakukan oleh manusia, dampaknya itu pasti panas. Di dunia panas, di akhirat juga panas. Di dunia bikin panas telinga, bikin panas hati, bikin panas apa barakallahu fikum semuanya. Kita melakukan sebuah kejelekan barakallahu fikum, kemudian jadi gunjingan orang, panas enggak? Yang panas apanya? Ya hatinya, ya kupingnya. Barakallahu fikum, bikin panas. Orang melakukan sebuah dosa, nanti di akhirat panas atau dingin? Panas. Dihukum di dalam, dihukum dengan neraka jahanam. Nah, al-khotoya ini, kesalahan ini sifatnya panas dan dampak negatifnya juga panas. Oleh karena itu Rasulullah SAW memohonnya bisalji, menggunakan apa? Salju, menggunakan air, menggunakan apa? Es, untuk mendinginkan kesalahan tadi, untuk menghapus kesalahan tadi. Ketika terhapus maka tidak dingin, tidak panas lagi, sehingga tidak dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Barakallahu fikum, sifat ampunan dan rahmat Allah itu menyejukkan hati. Adzan. Adzan dulu. Baik, barakallahu fikum, tafadhal. Baik, barakallahu fikum, kita lanjutkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghapuskan atau menghapus dosa-dosa kita, memaafkan dosa-dosa kita, maka akan terasa sejuk di dalam hati kita. Dan begitu pula barakallahu fikum, dari akhir tidak akan merasakan panasnya neraka jahanam. Oleh karena itu di sini Allah Subhanahu wa taala, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah, Allahumma ghsilni min khotayaya bitalji wal ma'i wal barad. Barakallahu fikum. Fasara hadzal istighfar jami'an lilbu'di 'anil dzambi qabla wuqu'ihi. Maka doa iftitah ini sifatnya mencakup semuanya. Menjauhkan seorang insan dari dosa sebelum terjatuh ke dalam dosa tersebut, dan ketika telah terjatuh dengan dibersihkan dari dosa tadi, serta barakallahu fikum dijauhkan dari dampak-dampak negatif dengan atas sebab ataupun dampak-dampak negatif dari dosa-dosa tadi. Barakallahu fikum. Kalau kita mendapatkan 3 jawaban doa ini, kita dijauhkan dari dosa sebelum terjatuh dalam kesalahan, kita dimaafkan di saat kita melakukan kesalahan, dan bahkan dibersihkan secara total dari segala macam kesalahan, maka kita pasti akan sampai pada kondisi barakallahu fikum yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sungguh salat yang ditunaikan oleh seorang hamba akan mencegah sang hamba tadi dari kekejian-kekejian serta kemungkaran-kemungkaran. Oleh karena itu barakallahu fikum, doa iftitah ini seyogianya dan seyogianya kita perhatikan, kita hayati di saat kita membacanya. Takbir Allahu Akbar, kita membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'atha bainal masyriqi wal maghrib. Hadir permintaan di dalam hati kita untuk dijauhkan dari kesalahan di saat kita melakukan sholat tadi. Kemudian barakallahu fikum, Allahumma nakini minal khotoya atau min khotoyaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Hadir di dalam hati kita harapan di saat kita qadarullah terjatuh dalam kesalahan ketika sholat, kita minta untuk dihapus kesalahan tadi barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, Allahumma ighfirli khotayaya bil ma'i wa thalji wal bard. Hadir hati kita ketika kita membaca kalimat tadi, untuk diminta kepada Allah untuk dimaafkan kesalahan-kesalahan tersebut. Orang yang seperti ini barakallahu fikum adalah orang yang sangat beruntung. Dia akan mampu mencegah kekejian serta kemungkaran-kemungkaran. Yang seperti inilah barakallahu fikum yang sangat sulit didapatkan oleh seorang insan. Karena dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala, datang dari sahabat Abu Hurairah juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba." Islam itu datang dalam kondisi asing dan dia akan kembali asing seperti sedia kala. Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Orang yang asing ini barakallahu fikum bukan orang yang aneh. Bukan orang yang apa? Tidak dikenal. Tetapi orang yang asing ini sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Manil ghuraba ya Rasulullah? Siapakah orang yang asing itu wahai Rasulullah?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan apa? "Alladzina yuslihuna ma fasadan nas." Orang yang asing itu adalah orang-orang yang berupaya memperbaiki apa yang manusia merusaknya. Atau apa ini? Atau di saat manusia itu apa? Rusak. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat itu akan mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Bayangkan barakallahu fikum, kalau salat kita baik, maka sama dengan tadi. Yuslihun, sampai pada kondisi berupaya melakukan perbaikan. Sehingga barakallahu fikum, di antara tanda salat kita tidak baik adalah apa? Kita sebagai seorang yang pasif. Tidak pernah memiliki keinginan untuk ingkar mungkar. Tidak pernah memiliki keinginan barakallahu fikum untuk andil dalam apa? Mendakwahkan agama Islam. Betul-betul pasif. Ya saya akan jalani hidup saya seperti ini. Waktu sholat ya sholat, waktu ngaji-ngaji, waktu amal beramal, bah sebatas itu. Tidak barakallahu fikum. Alladzina yuslihuna ma fasadan nas. Orang-orang yang berupaya memperbaiki apa yang manusia itu apa? Rusak ataupun di saat manusia melakukan kerusakan. Ini barakallahu fikum hikmah dari sholat. Bukan asing secara jumlah. Memang kalau kita melihat badal Islamu ghoriban, iya. Islam bermula, Islam itu muncul sangatlah apa? Sangat asing. Jumlah kaum muslimin mulai banyak itu ketika Rasulullah SAW setelah berdakwah 15 tahun barakallahu fikum. 15 tahun. 13 tahun di kota Mekah barakallahu fikum, sudah banyak belum kaum musliminnya? Belum. Ketika beliau hijrah ke Madinah baru diterima oleh penduduk kota Madinah, semakin banyak kaum musliminnya. Tahun kedua hijriah barakallahu fikum, pada bulan Ramadan terjadi perang Badar, jumlahnya lumayan, 300 pasukan. Tahun ketiga hijriah pada bulan Syawal terjadi perang Uhud, jumlahnya tambah 700 pasukan. Terus bertambah barakallahu fikum sampai pada tahun 8 Hijriah. Hijriahnya kembali kota Mekah. Sudah banyak sekali jumlah pasukannya, berapa? 10.000. 10.000 pasukan. Dari pertama berapa barakallahu fikum? 300. 300 itu di tahun kedua. Fathu Mekah terjadi tahun 8 Hijriah. Berarti berapa tahun? Dari tahun 2 ke 2 sama tahun ke 6, ke 8. 6 tahun. Dari 300 menjadi 10 ribu. Semakin bertambah terus. Pada tahun 8 Hijriah, tepatnya bulan Syawal, terjadi perang Hunain. Jumlahnya sudah 12 ribu pasukan. Tidak dihitung umahatnya. Tidak dihitung kaum muslimatnya. Tidak dihitung putra-putrinya. Pasukannya sudah di angka 12 ribu. Bada al-islamu ghoriban. Islam itu muncul dalam kondisi tidak dikenal. Tapi ketika sudah dikenal barakallahu fikum, luar biasa. Dan ketika jumlahnya sangat banyak, tiba-tiba kaum muslimin merasa bangga dan kagum. Sampai Allah mengatakan apa? Wa yawma hunain id a'jabatkum kathratukum. Dan pada hari Hunain, di saat kalian merasa kagum dengan jumlah kalian. Diceritakan dalam perang Hunain barakallahu fikum, saking bangganya, saking senangnya kaum muslimin dengan jumlah yang sangat banyak, ada di antara mereka yang mengatakan, kita tidak akan mungkin terkalahkan. Tidak akan mungkin terkalahkan. Dengan jumlah 300 saja menang, 700 saja menang, terlebih lagi berapa? 12.000. Tapi tetap jumlah musyrikin, jumlah musuhnya makin tetap apa? Berlipat ganda. Ketika 300 musuhnya berapa? Musuhnya berapa? 1.000. Ketika 700 musuhnya berapa? 3.000. Ketika 12.000 musuhnya berapa? 30.000. 30.000 musuhnya. Semakin banyak, semakin apa? Banyak pula musuhnya. Begitu pula barakallahu fikum. Di saat kita semakin khusyuk di dalam sholat, semakin baik di dalam sholat, di saat kita mau berupaya menjadi orang yang yuslihuna ma fasadan nas, ingin menjadi orang pada predikat tuba, orang yang beruntung, semakin baik sholat kita, semakin besar pula apa? Cobaan kita. Tetapi ketika semakin baik, cobaan itu walaupun semakin besar, semakin rapuh. Semakin rapuh, bukan semakin kuat. Sebagaimana kaum musyrikin, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala semakin besar semakin rapuh. Semakin mudah untuk apa? Dihancurkan. Bayangkan barakallahu fikum, dari 12.000 orang yang meninggal itu cuma 4 atau 6 dari kalangan kaum muslimin. Padahal ketika 300 yang meninggal puluhan. Tapi ketika 10-12.000 yang meninggal cuma di angka 4 sampai 6. Kaum musyrikinya berapa dari 30.000 itu dalam perang Hunain? Hanya pada angka 50 jiwa yang mati. Semakin rapuh, semakin mudah untuk dihancurkan. Ini di saat kita barakallahu fikum semakin baik, melihat masalahnya kok semakin sulit. Santai aja. Kalau kita semakin baik, masalah itu semakin rapuh. Oleh karena itu barakallahu fikum, hal yang menjadi prioritas kita di dalam perbaikan barakallahu fikum, apa yang ada dari pribadi kita, dari keluarga kita, dari lingkungan kita, dari kegiatan dakwah kita adalah apa? As-salat. Salat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul alaihi as-salatu wassalam. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di saat memudahkan kita membaca doa iftitah ini, ia mengabulkan apa yang kita harapkan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di surganya dan menjauhkan kita semua dari nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma minkum, mohon maaf bila mana ada tutur kata yang salah ataupun kurang berkenan di hati. Saya cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.